izinkan kami mengangkat satu bab dalam satu kitab Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki. Kitabnya berjudul Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Insanul Kamil. Nabi Muhammad manusia yang sempurna. Di dalam kitab tersebut Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki menceritakan satu hadis di mana Rasulullah menemukan bangkai seekor kambing yang umur setahun. Jadyun. Jadyun itu bangkai yang umurnya baru satu tahun. Bijadyin asakka. Telinganya kecil. Keadaan bangkai di pasar. Bangkai kambing ini yang cacat secara fisik. Sudah bangkai, kupingnya kecil. Diambil oleh Nabi. Lalu Nabi mengatakan, siapa yang mau membeli bangkai ini dengan harga satu dirham? Semua sahabat menolak. Tidak mau ya Rasulullah, karena bangkai kami semua tidak mau membelinya dengan satu dirham. Siapakah yang mau menerima bangkai ini tanpa membayar sepeser pun? Sahabat tidak mau, karena bangkai. Jangankan bangkai, ketika hidup saja kami tidak mau, karena telinganya kecil. Apalagi sudah menjadi bangkai. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, demi Allah, dunia lebih hina daripada bangkai ini. Demi Allah, dunia lebih hina bagi Allah daripada bangkai tersebut, kambing yang umur satu tahun yang telinganya kecil. Ini Sayyid Muhammad memberikan kata komentar, Nabi membawa alam fikir manusia dari hal yang kelihatan mata menuju zihniyah ilmiah. Pemikiran yang kemudian kita merenung, bangkai tidak berharga. Dunia lebih tidak berharga daripada bangkai. Ini Nabi, kata Sayyid Muhammad, melakukan transformasi, yaitu dari surah mahsusah, bentuk yang kelihatan mata, bangkai, dibawa pada dihniyah ilmiah, pada pemikiran, supaya kita tahu lebih hina dunia daripada bangkai. Itu kata Sayyid Muhammad dalam catatannya di dalam kitab Muhammad Rasulullah Al-Insanul Kamil. Jadi kita sebagai manusia dibawa oleh Rasulullah, kalau melihat hal yang kelihatan mata, berfikirlah. Kita melihat musibah, berfikirlah. Kita melihat kemungkaran, berfikirlah. Kita melihat dosa, berfikirlah. Kita melihat kebodohan, berfikirlah. Kita melihat kesesatan, berfikirlah. Itu arah Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki. Kenapa demikian? Karena menurut hitungan yang kami hitung dalam Al-Quran, ternyata berfikir itu disebut 18 kali. Kata fakkaro dalam bentuk fi'il madhi, kemudian yatafakkaru, kemudian yatafakkaruna, kemudian tatafakkaruna, kemudian tafakkaru, berpikir, berpikir, berpikir, 18 kali totalnya itu. Fakkaro, ingat kami, hanya satu kali dalam Al-Quran. Kata fakkaro satu kali. Kemudian yatafakkaru dua kali. Terbanyak yatafakkaruna mencapai 11 kali. Tatafakkaruna hanya 3 kali. Tafakkaru 1 kali. Nah, total 18 kali. Ternyata kita harus berpikir. Di antaranya berpikir dalam diri sendiri. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Berpikir dalam diri kita sendiri. Ini tanggal berapa? 28. Iya. Bertepatan hari Sumpah Pemuda. Kebetulan auden yang datang ini rata-rata anak muda. Kita ini sebagai pemuda, pemuda itu dalam Al-Quran, innahum fityatun amanu bi rabbihim mazidnahum huda, ialah pemuda yang menjaga imannya, menjaga akidahnya. Ini anak Habib, kalau kita di Indonesia memang senang melihat umat Islam banyak, tapi persentase di Majelis Ulama Indonesia, Komisi Dakwah melaporkan persentase umat Islam menurun. Jadi menurun. Ketika Orde Baru itu memang umat Islam mencapai 90%. Tapi MUI, laporan dari Komisi Dakwah, sekarang umat Islam di Indonesia tinggal sekitar 75%. Kurang dari 80%. Apakah data ini akurat atau tidak akurat? Data ini valid atau tidak valid? Paling tidak kita ini menjadi prihatin. Umat Islam banyak yang cinta agamanya, tapi tidak pernah membawa orang lain masuk ke Islam. Kemudian tidak diwaspadai umat Islam keluar dari Islam. Pemurtadan besar-besaran, akidah rusak. Pemuda-pemuda ini tren, sekarang tren. Tren pakai baju yang baju itu metal misalnya, metal. Ini anak tidak tahu kalau baju metal ini merusak iman dia, merusak akidahnya, merusak psikologinya, tidak tahu. Kemudian apa yang masuk dalam gizi manusia, gizi yang masuk dalam tubuh manusia, khususnya anak muda, itu tidak gizi yang membentuk akhlak yang baik. Karena apa? Wahudiyah bil haram. Gizi yang masuk gizi haram. Jadi kita ini prihatin. Orang Islam baik itu benar atau tidak tinggal 75%. Kalau di Blora itu ada musola namanya Fidinillahi Afwajan. Di Blora itu ada musola namanya Fidinillahi Afwajan. Masuk di dalam agama Allah berbondong-bondong. Ini berpikir dalam diri sendiri. Yang kedua, Al-Quran bicara wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Berpikir dalam penciptaan langit dan bumi. Kalau bapak dan ibu guru tahu istilah hukum alam, itu kalau yang mengucapkan orang Islam istilah hukum alam, memang dia memaknainya ciptaan Allah yang ada pada alam. Tapi istilah hukum alam pertama muncul itu ateis. Bukan Islam. Istilah hukum alam muncul itu bagi mereka yang ateis. Einstein, adik-adik tahu Einstein, ahli fisika, itu dulunya Yahudi, tapi akhirnya ateis, tidak percaya Tuhan, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia faham langit, dia faham bumi, tapi tidak percaya Tuhan. Maka dia munculkan istilah hukum alam, menghilangkan tauhidnya, seolah-olah tidak ada campur tangan Allah kepada alam. Alam terjadi dengan sendirinya. Dan ini pendidikan masuk tanpa disteril. Tanpa disteril, jadi kadang-kadang tauhid kita dengan pelajaran kita itu kadang berlawanan. Tauhid kita mengatakan kullun biqadarih, kullun biqada'ih, semua dengan takdir Allah, semua dengan keputusan Allah, tapi kita disuguhi hukum alam yang produknya orang ateis. Nah, maka caranya harus bagaimana? Hukum Allah yang ada pada alam, itu yang benar. Hukum Allah yang ada pada alam, ini berpikir namanya. Karena Rasulullah tadi teorinya, dari sesuatu yang kelihatan mata, bawalah ke alam pikiran. Itu Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki. Dua. Yang ketiga, berpikir dalam madu lebah. Fihi syifa'un linnas, inna fi dzalika laayatan liqaumi yatafakkarun. Allah mengeluarkan madu. Corona itu yang terbaik pakai madu. Pakai madu terbaik. Kalau tidak bisa madu Yaman kan mahal. Ya sudahlah, madu gembong. Gembong pati itu kan murah. Madu gembong, madu batang itu murah. Kalau madu dari apa? Yaman mahal. Pokoknya pakai madu. Karena apa? Itu bagus untuk corona. Fihi syifa'un linnas. Di satu negara, saya punya teman namanya Iqbal. Iqbal ini adalah pakar Islam dalam bidang herbal di Malaysia, Dr. Iqbal. Dia belajar di Norwegia. Di Norwegia itu ada rumah sakit khusus tibbun nabawi, tapi yang punya Kristen. Rumah sakit tibbun nabawi, rumah sakit kedokteran nabi, pakai jinten ireng, pakai wudu, pakai pokoknya habah sauda, madu, zam-zam, semua pakai kesehatan nabi. Tapi yang punya Kristen, dan notanya saya dikasih tahu notanya itu, tulisannya wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Ada nota yang tulisannya fihi syifa'ul linnas. Jadi kuitasinya itu buku-bukunya itu tulisan Quran semua. Pakainya pakai tibbun nabawi. Tapi kita umat Islam sendiri sudah meninggalkan tibbun nabawi. Kesehatan menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kita pakai madu. Kenapa? Menurut Ibnu Asyur, saya baca dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir, tafsir karya Ibnu Asyur. Ibnu Asyur mengatakan, tawon atau lebah yang keluar madu, itu tawonnya banci. Tidak jantan, tidak betina. Itu temuan yang terakhir. Jadi menurut para ilmuwan, tawon atau lebah yang keluar air madunya, memproduksi madu itu khunsa, hermafroditis istilah biologinya. Hermafroditis itu adalah banci. Jadi banci jangan LGBT, tapi banci itu beribadah. Orang yang sudah ditakdirkan Allah menjadi banci, jadilah seperti madu, tawon. Tawon banci itu yang mengeluarkan madu, betina tidak punya madu. Tawon betina tidak punya madu, tawon jantan tidak punya madu. Yang punya madu itu tawon apa? Banci, yang punya dua alat kelamin, jantan dan laki-laki, jantan dan betina. Itu khunsa. Maka kalau ditakdirkan Allah menjadi banci, jangan kemudian LGBT. Tapi hidup pada ibadah Allah, produktif. Hidup pada sunnah Rasulullah, produktif meskipun banci. Memang ditakdirkan Allah begitu, tetapi hiduplah di sunnah Nabi supaya mengeluarkan madu, mengeluarkan manfaat. Nah sekarang enggak. Orang banci malah diberikan pujian. Orang LGBT malah diberikan pujian. Fihi syifa'ul linnas inna fi dzalika, bukan orang banci, LGBT. Fihi syifa'ul linnas inna fi dzalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun. Jadi berpikir itu ada berpikir pada diri sendiri, satu. Yang kedua berpikir dalam langit dan bumi. Yang ketiga berpikir tentang produksi lebah yaitu madu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ternyata madu keluar dari lebah yang banci, al-khunsa. Maka kita berpikir bagaimana kita ini menjadi pemuda yang menghasilkan tafakkur, berpikir. Berpikir yang berkarya, berkarya yang berpikir. Saya ingat ada ulama namanya Abi Dawud yang punya kitab Sunan Abi Dawud. Ada ulama Abi Dawud itu ahli hadis, beliau orang Afghanistan. Sijistan itu Afghanistan. Abi Dawud itu didatangi oleh ulama sufi namanya Sahal bin Abdullah At-Tustari. Jauh-jauh dari Tustar, Tustar itu Iran, datang ke Abi Dawud Afghanistan, jauh-jauh. Itu tujuannya apa? Mau mencium lidahnya Imam Abi Dawud. Jadi ketemu Imam Abi Dawud, Abi Dawud keluarkan lidahmu. Lidahmu keluarkan, aku ingin mencium lidah yang membaca hadis Nabi. Karena lidahmu itu penuh dengan hadis Nabi, akhrij lisanak. Keluarkan lidahmu, aku cium. Nah, ini berpikir pada organ manusia. Carilah organ manusia yang lidahnya berilmu. Seperti Imam Abi Dawud, lidahnya penuh dengan hadis, dicium oleh Sahal bin Abdullah At-Tustari. Subhanallah, saya tidak pernah lihat ada santri mencium lidahnya kiai. Belum sampai, ada santri saking cintanya sampai mencium lidahnya kiai, itu jarang saya temui. Yang ada santri sekarang maklari kiai. Ada santri maklari kiai. Tapi kalau santri mencium lidahnya kiai hampir tidak ada. Ternyata dulu mencium lidahnya kiai. Itu pemuda, ulama yang berpikir tentang lidah yang manfaat. Lidah yang berilmu. Lidah yang membaca hadis, lidah yang membaca Al-Quran, itu pemuda-pemuda yang kita giring sekarang. Kemudian, Kita kembali lagi pada berpikir tentang obat. Memang isu corona ini kompleks sekali, Beb. Kita tidak bisa berpikir objektif, tidak bisa. Karena isu corona itu sangat-sangat sensitif. Yang baru sekarang ini di dunia, pro kontra. Jangankan orang bodoh, ilmuwan saja pro kontra, ilmuwan. Istri kami itu dokter, dokter-dokter itu tidak semua sepakat. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Pro kontra. Kenapa bisa demikian? Karena kita tidak tahu konspirasinya. Maka kita harus berpikir. Berpikir konspirasi apa yang terjadi ini? Apakah ada kesengajaan virus itu dibuat? Apakah alamiah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tetapi pemuda sekarang ini, anak-anak kita sekarang ini, sementara ini pendidikannya daring. Sejak ada Corona COVID-19. Masya Allah, pendidikan daring ini sangat-sangat memprihatinkan. Dari satu kelas saja, satu kelas, itu yang maksimal mengikuti pelajaran, kadang di bawah 30%. Betul ya? Di bawah 30%, yang maksimal. Akibat isu COVID-19. Belum kenakalan yang timbul selama COVID ini. Karena waktunya tidak ada waktu yang positif. Mulai pagi sampai malam, besoknya lagi. Maka berapa anak yang bergaul bebas? Berapa anak yang di kafe? Berapa anak ada di tempat-tempat kemungkaran? Berapa anak yang meninggalkan sholat? Berapa anak yang hidup dalam pergaulan bebas selama COVID ini? Itu tidak bisa dihindari akibat isu COVID. Maka saya mengatakan berpikir, harus dipikir. Kita percaya, tapi jangan mengimankan seperti rukun iman. Maksud saya begitu. Kita percaya adanya COVID, tapi jangan mengimankan seperti rukun iman. Kedua, ada satu arahan dari para ulama. Apabila terjadi pemuda-pemuda itu jauh dari pendidikan, itu kita mengambil resiko yang terkecil. Tidak berilmu ibadah lebih baik. Memang ibadah berilmu, tapi kalau bagi mereka yang selama ini tidak di pondok, tidak di pondok, tidak di sekolahan, Masya Allah, mereka ini gersang ilmu, tapi jangan sampai gersang ibadah. Gersang ilmu, tapi jangan sampai gersang ibadah. Angka kenakalan kita termasuk tinggi. Pornografi itu memang buatan Yahudi, betul, buatan Yahudi. Swiss termasuk tinggi, tapi ranking yang termasuk 10 besar pornografi adalah Indonesia. Itu diakui atau tidak diakui. Jadi situs porno itu konsumen tertinggi termasuk Indonesia. Situs porno. Padahal porno itu merusak saraf. Bukan hanya merusak akal, merusak saraf, otak. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Apakah tidak berpikir? Game, anak-anak ini sekolah, kalau pakai HP enggak meninggalkan game, video game. Video game itu sangat-sangat berbahaya pada jantung. Berbahaya pada jantung dan berbahaya pada otak manusia. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Merusak pada jantung, merusak pada otak manusia. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Berfikirlah ulang. Maka kata Rasulullah dalam kitab Ihya Ulumuddin, meskipun hadisnya dhaif, aksaru ahlil jannah al-gulhu. Kebanyakan penghuni surga itu tidak pengalaman. Al-gulhu itu dalam kamus ayat jamak dari kata ablah, man la khubrotalah, orang yang tidak punya pengalaman. Jadi besok di surga, kebanyakan orang ahli surga itu tidak punya pengalaman. HP-nya jadul, itu penghuni surga. Tidak pengalaman, tidak bisa lihat situs-situs komputer yang aneh-aneh, tidak pernah ke tempat diskotik, tidak pernah di kolam renang, tidak pernah di tempat-tempat maksiat, tidak pernah piknik di Bali, tidak pernah piknik di Hollywood, tidak pernah piknik di Hong Kong. Orang yang tidak pengalaman, itu rata-rata penghuni surga. Itu kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, meskipun hadisnya dhaif itu. Aksaru ahlil jannah al-bulhu. Jadi sebaiknya anak-anak kita ini bentuklah tidak pengalaman. Sebaiknya. Tidak pengalaman, itu ada baiknya. Pada akhir zaman, orang lebih baik tidak pengalaman dalam hal tertentu. Memang pengalaman dalam hal yang baik boleh, pengalaman teknis baik, tetapi pengalaman duniawi, kembali pada Rasulullah mengambil bangkai kambing tadi, ini kambing lebih hina dunianya daripada kambing yang bangkai. Sampai Imam Ghazali mengutip hadis aksaru ahlil jannah al-gulhu, kebanyakan penghuni surga itu tidak pengalaman. Masya Allah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ada lagi. Yang pertama tadi organ lidah. Imam Abi Dawud lidahnya dicium oleh Sahal bin Abdillah At-Tustari. Kemudian telapak kaki. Yunus bin Ubed. Ada kitab namanya At-Taqwa. Kitab berjudul At-Taqwa 2 jilid. Karya Dr. Adib Soleh. Ada ulama tabi'in Yunus bin Ubed. Itu ketika beliau menjelang wafat, melihat kakinya. Yunus bin Ubed, itu tabi'in. Sebelum wafat, dia melihat kakinya, telapak kakinya. Kemudian menangis. Yunus bin Ubed menangis melihat telapak kakinya sendiri. Apa yang menyebabkan beliau menangis? Beliau menangis, ya Allah, kenapa telapak kaki kami tidak pernah berdebu, tidak pernah kangelan, tidak pernah kotor, berdebu di jalan Allah. Berdebu mengaji, berdebu perang fisabilillah. Kenapa telapak kaki kami tidak pernah berdebu di jalan Allah? Itu Yunus bin Ubed menangis. Jadi pemuda-pemuda ini disetting bagaimana lidahnya membaca ilmu seperti Abi Dawud. Yang kedua, bagaimana telapak kakinya ini berdebu di jalan Allah. berdebu untuk jamaah. Besok ini tanggal 9 kami diundang di Unisula untuk menata, bagaimana menata kampus dengan konsep jamaah. Menata akademik dalam konsep jamaah. Jadi jamaah itu melahirkan tata cara akademis yang baik. Yunus bin Ubaid menangis. Telapak kakinya tidak pernah berdebu di jalan Allah. Tangan kita tidak pernah berdebu. Sampai dalam kitab taklim, kalau tidak salah, kitab saja dilumuri dengan debu. Orang haji yang sangat istimewa, orang haji yang kusut, yang penuh dengan debu. Jadi kita berdebu. Nah, biasanya yang necis-necis itu, yang penampilannya bagus, yang necis-necis, itu memang Masya Allah, memang di sana ruangnya. Tapi kalau untuk hal-hal yang keagamaan, itu penuh dengan debu. Kusut, kotor, tidak rapi, Masya Allah. Pada zaman Belanda, pondok pesantren terapi itu Tebuireng. Pada zaman Belanda. Karena di Tebuireng, santri itu sudah pakai setrika. Pada zaman Belanda. Jadi mau dolan ke kamar sebelah itu bajunya disetrika dulu. Mondok di Tebuireng, ayah saya, Kiai Musa Sara, Baguzali, almarhumah, Baguzali, Kiai Musa, Bajueini, Kiai Fadol, Senori, itu satu angkatan dengan ayah saya di Tebuireng. Itu kalau mau ke kamar sebelah, bajunya tidak rapi itu malu. Bajunya rapi, disetrika dulu. Mau ke kamar sebelah, disetrika dulu. Dan menunya sudah istimewa di Tebuireng itu. Karena di Tebuireng itu Mbah Hasyim Asy'ari jual sate kambing. Ini saya buka ini. Mbah Hasyim Asy'ari itu punya kantin, menunya apa? Sate kambing. Jadi santri zaman Mbah Hasyim itu malah makannya itu sate kambing. Tapi Mbah Hasyim Asy'ari, subhanallah, mulai berpakaian sunnah. Pakai sandalnya sunnah. Aksennya sunnah, jihad. Fikirannya sunnah. Tidak pernah Mbah Hasyim Asy'ari masuk tempat kamar mandi itu lepas songkok, tidak pernah. Pakai sunnah. Jadi masuk toilet, kepalanya tertutup. Itu Mbah Hasyim Asy'ari, pakai sunnah. Memberi sangu putra-putranya semua sama, pakai sunnah. Semua pakai sunnah, Mbah Hasyim Asy'ari. Nah, itu menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Pemuda-pemuda ini, bagaimana mereka ini berpikir, telapak kakinya penuh dengan debu, fisabilillah, kepalanya berdebu, fisabilillah, tangannya berdebu, fisabilillah, kakinya berdebu, fisabilillah, jerih payah, letih di jalan Allah. Itu telapak kaki. Pertama lidah, kedua telapak kaki. Yang ketiga kepala. Imam Abu Hanifah itu diceritakan punya murid namanya Abdullah bin Farruh. Abdullah bin Farruh itu pernah kepalanya kena bata rumahnya Imam Abu Hanifah. Jadi bata rumah Imam Abu Hanifah itu jatuh. Bata di rumah Abu Hanifah jatuh, ngantem kepalanya Abdullah bin Farruh, menjatuhi kepalanya Abdullah bin Farruh dan berdarah. Apa itu luka berdarah? Maka Abu Hanifah menawari, saya ganti uang atau saya ganti hadis. Begitu Imam Farid. Masya Allah. Abdullah bin Farruh, kepalamu terbentur bata jatuh dari rumahku. Karena itu bata rumahku menjatuhi kepalamu. Kepalamu bocor dan berdarah. Saya ganti uang atau ganti 300 hadis. Kira-kira kalau sekarang milih mana? Uang. Tapi Abdullah bin Farruh yang kepalanya pecah terbentur, kepalanya berdarah, bukan pecah, berdarah, memilih 300 hadis daripada menerima uang daripada Abi Hanifah. Ini orang dulu lebih cinta ilmu daripada uang. Itulah pemuda. Kepalanya tidak diperhitungkan karena ilmu 300 hadis lebih mulia daripada kepalanya. Ini ajaran Imam Abi Hanifah radhiyallahu anhu. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Berpikir pada diri kita, mulai dari lidah kita, telapak kaki kita, kepala kita. Ini berpikir dalam awalam yatafakkaru fi anfusihim. Kemudian untuk pemuda-pemuda, adik-adik yang mondok, target kita adalah menjadi anak soleh. Berilmu itu nomor dua. Target kita adalah menjadi manusia soleh. Ada Dokter Ali Fikri. Dokter Ali Fikri, bukan dokter, dokter. Ali Fikri itu dokter. Punya kitab Al-Insan, As-Samirul Muhaddib, Ahsanul Qasas dan sebagainya. Dokter Ali Fikri menceritakan, Umar bin Abdul Aziz itu kan pejabat sultan. Beliau tidak begitu memikirkan masa depan anaknya dalam soal dunia. Kalau soal ilmu, iya, dipikir. Soal akhlak, iya, dipikir beliau. Soal keselamatan iman, dipikir beliau. Soal kebahagiaan akhirat, dipikirkan beliau. Tapi soal kesejahteraan dunia, sama sekali tidak dipikir. Beliau kemudian ditanya, wahai Umar bin Abdul Aziz, Anda ini penguasa, Anda ini sultan, khalifah, kok tidak memikirkan anak-anak penjenengan, kesejahteraannya, kerjanya apa? Kata beliau, kalau anak saya ini soleh, wahuwa yatawallas solihin, kata beliau. Kalau anak-anak saya ini soleh, wa huwa yatawallas solihin, nanti Allah yang mengurusnya. Tapi kalau anak saya ini saya targetkan sesuatu, maka sekarang ini kecenderungannya kan aneh. Saya punya beberapa, seperti saya sekarang ini pakar bedah saraf terhebat se-Asia Tenggara, itu kan Abdul Hafid Bajamal, profesor di Surabaya. Itu profesor dokter Abdul Hafid Bajamal. Itu pakar bedah saraf, anaknya mondok di Habib Umar Tarib. Lu aneh kan? Tafaqquh fiddin. Malah tafaqquh fiddin. Juga aneh. Saya pernah didatangi di Hotel Crown, waktu itu saya ada acara di Mabes TNI kalau tidak salah, atau di mana? Iya, oh di Depok. Saya didatangi oleh seorang direktur, wakil direktur Rumah Sakit Yarsi. itu dia ahli tentang dalam masalah meneliti halal haram. Dia itu berpikir bagaimana anaknya itu ngaji. Lu aneh kan? Jadi orang yang pendidikan umum sekarang terbalik. Marwah Dawud, Bu Marwah Dawud, petinggi Golkar waktu itu. Cucunya atau anaknya itu mondok di Banyuwangi. Mondok di pondok pesantren yang sangat di pedalaman. Mondok di pedalaman, pedalaman sekali. Sangat pelosok sekali. Kata beliau, kalau untuk bisa bahasa Inggris tidak usah saya pondokkan. Di Jakarta bisa. Untuk tahu pengetahuan umum di Jakarta bisa. Tapi saya ingin anak saya soleh, ini nyetaknya enggak semua tempat. Enggak semua tempat bisa mencetak pemuda menjadi soleh. Itu pikiran orang sekarang. Syekh Nabil Al-Ghomri, muridnya Syed Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki, Al-Mu'ammar, Ammar Huwa, itu kan ahli kimia. Beliau ahli kimia. Ahli kimia. Dunnun Al-Misri ahli kimia. Subhanallah. Saya punya sahabat penanggung jawab dakwah di Cicago, masih hidup sekarang. Itu penanggung jawab dakwah di Cicago. Pernah bertemu kami, cerita. Izinkan kami cerita, Kiai. Kami ini orang yang pertama kali mengadakan Jumatan di Cicago. Pertama kali. Sebelum kami tidak ada Jumatan di Cicago. Baru kami yang mengadakan Jumatan di Cicago. Tapi tidak diizinkan hari Jumat. Jumatan harus hari Minggu. Ya. Tidak diizinkan hari Jumat. Karena Amerika Serikat boleh Jumatan tapi hari Minggu. Karena Minggu itu libur kerja. Terpaksa saya kami, terpaksa Kiai, kami mengadakan Jumatan hari Minggu. Batinku ya tetap keliru, batinku. Ya tetap keliru, Jumatan kok hari Minggu itu mingguan itu. Bukan Jumatan tapi apa? Mingguan. Ternyata ada itu penanggung jawab dakwah di Amerika Serikat melakukan Jumatan hari Minggu. Kata dia ijtihadnya, ijtihad beliau saya tanya, ya tetap tidak sah Ustaz, Jumatan di hari Minggu. Iya, tapi daripada kami tidak mengenalkan Jumatan, nanti sulit izinnya. Pelan-pelan, meskipun hari Minggu diizinkan, saya hari Minggu. Seperti Syed Qutb, Jumatan di atas kapal tidak boleh kan? Tapi Syed Qutb itu di kitab Fidilalil Quran, khutbah Jumat di atas kapal. Karena yang dengar itu orang Kristen, orang ateis, orang komunis. Mumpung ada orang komunis kumpul, dia pidato khutbah Jumat di atas kapal. Jumatan 5 orang. Di atas kapal kan tidak sah secara fikih. Tapi tujuannya dakwah. Itu pernah dilakukan oleh Syed Qutb. Diceritakan dalam kitab Fidilalil Quran. Jadi orang merintis orang soleh itu pokoknya difikir sekali. Kesempatan bagaimana orang menjadi soleh. Umar bin Abdul Aziz sampai mengatakan, kalau anak saya soleh, Allah yang akan mengurusnya. Wahuwa yatawallas salihin. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Berfikir dalam diri sendiri. Jadi target kita adalah anak-anak ini menjadi soleh, orang tuanya soleh. Yang terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya doa. Doa ini juga bagus untuk dibaca supaya punya keturunan yang baik, punya jantung yang sehat. Dan punya organ yang bagus. Di dalam kitab Musnad Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma Inni a'udzubika. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu. Min syarri sam'i. Dari keburukan pendengaranku. Ya Allah, jangan sampai saya mendengarkan musik-musik yang tidak bermanfaat. Min syarri sam'i, dari keburukan pendengaranku. Wa basari, dan buruknya penglihatanku. Sehatkan pendengaran kami ya Allah. Sehatkan penglihatan kami ya Allah. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa basari wa qalbi, dan hatiku. Dari keburukan hatiku, dari keburukan jantungku. Wa mani, dan spermaku. Sampai begitu Rasulullah. Dari buruknya spermaku, jangan sampai menjadi wujud manusia yang tidak engkau ridhoi ya Allah. Sampai begitu Rasulullah tentang anfusihim. Sampai Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu. Min syarri sam'i, dari keburukan pendengaranku. Wa basari, dan keburukan penglihatanku. Wa qalbi, dan keburukan hatiku. Wa mani, dan keburukan spermaku. Sampai difikir keburukan sperma. Jadi Islam memikirkan, jangan main-main masalah sperma itu. Kawin sesama jenis, itu jelas tidak boleh. Ini yang mau dilegalkan tuh di negara-negara barat, sudah dilegalkan kalau di negara barat. Itu memang istri bersuami lebih dari satu. Ini nanti kalau masuk ke Indonesia, subhanallah, karena Indonesia menjadi barometer tadbikul am. Penerapan Islam itu tarbikus syariah, itu Indonesia menjadi contoh tadbek. Jadi memang negaranya belum negara yang bersyariat Islam, tapi tadbeknya itu sudah banyak menerapkan syariat Islam. Tadbek, penerapannya. Alhamdulillah, masih banyak cara-cara Islam dijaga. Tapi dalam koridor, dalam lampu merah Indonesia ini. Karena apa? Masuk juga banyak. Bahaya-bahaya yang masuk juga banyak. Liberalnya juga menyesatkan. Komunisnya juga menyesatkan. Ateisnya juga menyesatkan. Lebih-lebih permisif. Ibahiyah, permisif, ibahiyah, menghalalkan segala cara. Itu juga berbahaya masuk di Indonesia. Dan korbannya adalah anak-anak. Korbannya adalah para santri. Dulu itu kasus narkoba itu hanya di perkotaan. Sekarang di desa. Bukan di perkotaan, di desa. Dulu itu kriminologi, orang belajar kriminologi, ilmu tentang kriminologi. Abdul Qadir Audah itu mengarang kitab khusus tentang hukum kriminologi, namanya At-Tashyi'ul Jinai, 2 jilid. Tentang kriminologi, itu dulu korban maupun pelaku kota, sekarang enggak, di desa. Sekarang di desa. Kenapa demikian? Karena pengaruh-pengaruh seperti itu. Pengaruh akidah yang tidak terjaga. Maka anak-anak ini tidak tahu, kadang tidak tahu. Ini Yahudi, ini komunis, ini apa, tidak tahu mereka. Mereka tidak tahu, jadi tidak punya syuuri, tidak punya rasa. Nalurinya tidak aktif. Pikirannya enggak aktif. Wahum la yash'urun. Kalau dicetak menjadi ulama, sulit. Karena Allah telah membatasi. Manusia tidak bisa dicetak jadi ulama semua. Bahkan lebih banyak tidak bisa dicetak ulama. Walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia tidak bisa dicetak ulama. Walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia tidak bisa dicetak menjadi ulama, tapi jadilah orang yang saleh. Seperti tadi, saleh di jalan Allah, awalam yatafakkaru fi anfusihim, berpikir tentang langit dan bumi sesuai dengan syariat Allah. Alhamdulillah, ilmuwan Islam sudah banyak. Seperti kalau mohon kami izinkan, seperti guru-guru yang mempelajari, yang mengajarkan ilmu pengetahuan alam, bisa lihat buku 2 jilid hasil seminar di Nurtanio. Jadi di situ ada 2 jilid bagi guru yang mengajar pengetahuan ilmu alam supaya tahu hubungannya Al-Quran dengan ilmu alam. Itu yang dikumpulkan dari hasil seminar di Nurtanio. Itu banyak di situ. Al-Quran bagaimana meluruskan pemikiran itu. Supaya tahu, paling tidak berusaha untuk apa ya, tidak berlawanan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian banyak lagi ulama seperti siapa itu dalam apa itu Al-Mu'jizatul Ilmiyah Fis Sunnah. Juga ada Al-Mu'jizatul Ilmiyah Fis Sunnah An-Nabawiyah dan sebagainya. Inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, barokah. Terakhir kami mau memberikan doa dari Mbah Hasyim Asy'ari yang diberikan kepada ayah kami. Ayah kami diberikan kepada kami, yaitu doa tahassantu bihisni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tahassantu bihisni la ilaha illallah, aku membentengi, aku menjaga dengan benteng la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 6 kali dibaca dengan ludah kecil. Jadi ke kanan baca ludah, ke kiri membaca ludah, ke belakang baca ludah, ke depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri, pakai ludah kecil semua. Itu bahasa masyarakat. Insya Allah dijaga dari semua mala bahaya, dijaga dari berbagai bahaya. Tahassantu bihisni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu doa diberikan Mbah Hasyim Asy'ari kepada ayah saya, dan ayah saya diberikan kepada saya. Ini doa untuk menjaga. Sami-sami. Itu ijazah dari Mbah Hasyim Asy'ari untuk menjaga supaya kita ini terjaga. Diri kita, iman kita, tauhid kita, kesehatan kita, keselamatan akhlak kita, keselamatan harta kita, keselamatan rezeki kita. Tahassantu bihisni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma akhdina bil ilmi wa sayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma ja'alna min ahlil haq alladina tulabul haq minkal haq ya haq wa bil haqi anzalnahu wa bil haqi nazal. Allahumma kun lana wa la takun alayna biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Akhrijna minad dhulumati ilan nur, akhrijna minad dhulumati ilan nur, akhrijna minad dhulumati ilan nur. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.